Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, yang mana semata-mata ini semuanya merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kembali kita mengkaji atau melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang kejujuran, yang insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang menjelaskan tentang al-muraqabah. Tayib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala fi kitabih, berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul muraqabah, bab al-muraqabah. Nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala apa itu al-muraqabah. Namun kalau dilihat dari makna secara umum, yang namanya al-muraqabah yakni maknanya yaitu seorang hamba dia senantiasa merasa atau mengetahui bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-muraqabah. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-218 sampai 219, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman allazi yaraka hina taqum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat dirimu tatkala engkau berdiri, yakni berdiri untuk mengerjakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan dirimu, yakni melihat engkau ketika engkau melakukan salat dengan keadaan sujud bersama dengan orang-orang yang sujud. Yakni Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya yang mereka berdiri di malam hari atau ketika mereka melakukan ibadah salat, kemudian memperhatikan ya gerakan-gerakan mereka sampai pada sujud mereka. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Taib. Nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dalam ayat ini. Taib. Wa qala ta'ala, dan juga ayat yang selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama', sesungguhnya tidak ada sedikit pun yang ada di langit maupun di bumi yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang ada di langit maupun di bumi yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Taib. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat, dan apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari pandangan seorang hamba. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam dada seorang hamba, atau apa yang ada di dalam kalbunya seorang hamba. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumat. Ma'lumah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang al-muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Taib. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin pada bab yang menjelaskan tentang al-muraqabah, yakni seorang hamba dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Lamma dzakara al-mu'allif rahimahullahu bab as-sidqi wa dzakara al-ayati wal ahadits al-waridah fi dzalika aqaba hadza bi babil muraqabah." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada sebelumnya, yakni pada sebelum bab ini, beliau membawakan satu bab yang menjelaskan tentang kejujuran, bab afsiduku, bab menjelaskan tentang kejujuran. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara jujur. Setelah itu beliau setelah menyelesaikan bab tersebut dengan penjelasan ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang kejujuran, maka beliau menyebutkan setelah itu bab yang baru, yaitu bab tentang al-muraqabah. Ya, di sini masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-muraqabatu laha wajhan. Yang namanya al-muraqabah ini memiliki dua makna. Ya. Al-muraqabah ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, al-wajhul awwal, an turaqiballaha azza wa jal, yaitu engkau merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirimu. Taib, ini yang pertama. Anturaqiballah azza wajal. Bahwasanya engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan dirimu, mengetahui keadaanmu. Taib, ini yang pertama. Al-wajhu tsani, adapun al-muraqabah yang kedua ialah anna Allah ta'ala raqibun 'alaika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu raqibun 'alaika, memperhatikan keadaanmu, mengetahui keadaanmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, kulli syai'in, terhadap segala sesuatu raqiba, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya atau mengawasinya. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya al-muraqabah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama ialah dari diri kita, yakni kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita. Taib, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan kita, ucapan kita. Naam. Kemudian yang kedua yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raqibun alaina, adalah Rabb yang senantiasa mengawasi kita. Kalau yang pertama tadi dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Taib. Al-muhim, al-muraqabah ini ialah seorang hamba dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh dirinya dari perbuatan maupun ucapan ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, amma muraqabatuka lillahi fa anta alama anna Allah taala ya'lamu kulla ma taqumu bihi min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadat. Adapun muraqabatuka lillah, engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari makna yang pertama tadi, ya, bahwasanya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya apa? Maknanya ialah anta alama annallaha taala, engkau mengetahui bahwasanya Allah taala ya'lam, ini mengetahui kullama taqumu bihi min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadat, engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui apa-apa yang kita ucapkan atau yang kita lakukan, serta apa-apa yang kita yakini. Ini makna dari muraqabah dari sisi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kita ucapkan dan juga apa yang kita lakukan, serta apa yang kita yakini, yakni apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, pada ayat yang pertama tadi yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Rabb yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, dan juga yang Maha Kasih Sayang. Alladzi yaraka hina taqum, ya mana Allah Subhanahu wa taala yaraka, ya melihat dirimu. Ya. Allah melihat kita tatkala kita berada di manapun. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu tatkala engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan tatkala juga engkau berbolak-balik dalam melakukan gerakan dalam sujud. Tayib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yaraka hina taqum ay fil laili hina yaqumul insanu fi makanin khalin la yattali'u alayhi ahadun fallahu subhanahu wa ta'ala yarahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau menjelaskan firman Allah, yakni pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat dirimu tatkala engkau berdiri. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yakni yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melihat dirimu di malam hari tatkala engkau berdiri, ya, tatkala engkau berdiri di tempat yang kosong, yang tidak ada satupun dari manusia yang melihat dirimu. Maka fallahu subhanahu wa ta'ala yarahu, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala itu melihat dirimu. Ini maknanya, ya, bahwasanya tatkala seorang hamba dia itu berdiri di malam hari melakukan ibadah, salat tahajud dan semisalnya, yang kebanyakan umat manusia mereka tatkala itu sedang tidur. Taib, dia berada di suatu tempat yang kosong, yang tidak ada orang di situ. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala melihat hamba tersebut. Melihat gerakan atau ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut, walaupun ya tatkala itu dia berada dalam kesendirian. Hatta walau kana fi a'zami zulmatin wa ahlaki zulmatin fa inna Allah taala yarahu. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sampai pun kalau seorang hamba dia itu berada ya di kegelapan malam yang gelap gulita, atau dalam pekatnya malam, maka fa innallaha ta'ala yarahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba tersebut. Taib. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, yang mana penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya. Bahkan walaupun seorang hamba dia berada bersembunyi di manapun tempat yang dia bersembunyyi padanya, walaupun mungkin di situ tidak ada satu makhluk pun, bahkan dari hewan pun, yang mengetahui tentang keberadaannya, maka Allah Subhanahu wa taala melihat hamba tersebut. Taib. Wa qawluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka fis sajidin, pada ayat yang selanjutnya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ay wa anta tataqallabu fil ladzina yasjuduna lillahi fi hadhihi saah. Yang dimaksud dengan wa taqallubaka fis sajidin, yakni maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba tatkala seorang hamba dia itu melakukan gerakan dalam solatnya, yakni tatkala dia sujud bersama dengan orang-orang yang sujud pada waktu tersebut. Yakni taqallubaka fihim, yakni gerakan hamba tersebut bersama dengan orang-orang yang sedang solat. Ma'ahum fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaral insana hina qiyamahu wa hina sujudahu. Maka tatkala seorang hamba dia melakukan ibadah seperti solat, maka tatkala dia berdiri maupun dia melakukan gerakan rukuk, sujud dan semisalnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Taib. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 dan 219. Kemudian beliau mengatakan, "Wa dzakara al-qiyam was-sujud li'anna al-qiyam fi sholati asyrafu min as-sujud bi dzikrihi was-sujud afdal min al-qiyam bi hay'atihi." Di dalam ayat ini, dalam surat Asy-Syu'ara tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat dengan al-qiyam, berdiri dan sujud. Tayib. Hal ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, li'anna al-qiyam, dikarenakan ketika seorang dia itu berdiri dalam salat, berdiri dalam salat ini merupakan asyraf minas sujud, merupakan sesuatu yang lebih mulia daripada sujud. Bidzikrihi, tatkala disebutkan tentang salat itu sendiri. Wasujud, adapun sujud, afdal minal qiyam bihayatihi, adapun sujud ini lebih afdal daripada berdiri, ditinjau dari sisi ya gerakannya. Taib. Beliau jelaskan, amma kaunul qiyam afdal minas sujud bidzikrihi, falianna dzikra al-mashru'a fil qiyam huwa qira'atul Qur'an wal Qur'an afdalul kalam. Kenapa berdiri ketika salat ini dikatakan lebih afdal daripada sujud? Ya, dikarenakan yang namanya zikir yang disyariatkan tatkala seseorang dia melakukan salat ialah dengan dia membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah seutama-utama kalam, yakni Al-Quran merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah berdiri ketika salat ini dikatakan lebih afdal daripada sujud. Ya, dari sisi zikirnya. Kenapa? Karena kita tatkala berdiri untuk salat, di situ dibacakan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Naam. Adapun as-sujud itu dia lebih afdal daripada al-qiyam, berdiri, dari sisi gerakan atau kaifiyahnya. Kata beliau, li'annal insan as-sajida aqrabu ma yakunu min rabbih azza wajal. Dikarenakan sujud dikatakan lebih afdal daripada berdiri ketika salat, dikarenakan yang namanya sujud itu adalah tempat di mana seorang hamba, atau suatu keadaan di mana seorang hamba dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu tatkala seorang hamba dia berada dalam keadaan sujud. Ini merupakan keadaan di mana seorang hamba itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan atau beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, keadaan di mana seorang hamba itu dia dekat dengan Rabb-nya, ya, keadaan di mana seorang hamba itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah tatkala dia sujud. Tayib. Maka dari sisi inilah sujud itu dikatakan lebih afdol, ya, daripada berdiri ketika seseorang berada dalam keadaan salat. Al-muhim kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau ditinjau dari sisi zikir, maka al-qiyam ini lebih afdal tatkala salat, karena seseorang ketika salat dia berdiri, dia membaca Al-Qur'an. Adapun sujud tidak boleh seorang hamba membaca Al-Qur'an, bahkan dilarang dalam hadis Nabi SAW. Namun ditinjau dari sisi kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tatkala sujud, maka di sinilah menjadikan sujud itu lebih afdal daripada berdirinya seorang hamba ketika dia salat. Walihada, maka kata Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala, maka dari sini umirna an nuqsira minad du'a'i fis sujud. Maka dari sini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita sedang berada dalam sujud ketika salat, untuk kita memperbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala kita sujud itu merupakan suatu keadaan di mana kita dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika min muqarabatika min muraqabatika lillahi. Maka kata beliau, demikian pula tatkala engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka anta'lama annallaha yasma'aka, engkau mengetahui bahwasanya Allah itu mendengarmu. Fa ayyu qawlin taquluhu, apapun ucapanmu itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala yasma'uka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dirimu. Kama qala Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira atau apakah mereka menduga bahwasanya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, la nasma'u sirrahum wa najwahum, tidak mendengarkan, ya, perkara yang mereka sembunyikan atau bisik-bisiknya mereka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala, maka justru kami mendengarkan apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka bisik-bisikan atau apa yang mereka sembunyikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mendengarkan semua itu. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi mereka, yakni di sisi makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala, pada diri-diri mereka atau di sisi mereka terdapat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencatat. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi seorang hamba, baik ucapannya seorang hamba, entah itu ucapan yang dia ucapkan secara sembunyi-sembunyi atau berbisik-bisik, bahkan apa yang ada dalam hatinya seorang hamba dari ucapan kalbunya atau yang terlintas di benaknya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza fa innal ladzi takallama bihi khairan kana am syarran mu'linan am musirran fa innahu yuktabu laka aw 'alaika. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan dengannya, yakni apa yang diucapkan oleh lisan kita, mulut kita ini, baik itu ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk, ucapan yang kita itu terang-terangan dengannya atau ucapan-ucapan yang kita sembunyi-sembunyi dengannya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa innahu yuktabu laka au alaika, maka apa yang kita ucapkan tadi dari ucapan yang baik maupun yang buruk, yang kita ucapkan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila itu adalah ucapan yang baik, maka kebaikan pula itu yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, apabila itu adalah ucapan yang buruk, maka keburukan itu pula akan balik kepada diri kita. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya apapun yang diucapkan oleh seorang hamba, baik ucapan yang baik maupun yang buruk, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, ya, maka semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Qaf ayat yang ke-18, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin, ya, dan tidaklah mulut kita ini melafadzkan suatu ucapan pun, yakni tidaklah ucapan yang keluar dari mulut kita ini, ucapan apapun itu, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ladaihi raqibun atid, melainkan pada orang tadi yang mengucapkan ucapan tersebut, ada pada sisinya raqib dan atid. Raqib dan atid ini merupakan dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tugas keduanya ialah mencatat, ya, perbuatan ataupun ucapan seorang hamba. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengawasi, memperhatikan ucapan maupun perbuatan, bahkan apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Dan semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, faraqib hadzal amra, maka hendaknya kita memperhatikan perkara ini, ya, wa iyyaka an tukhrija min lisanika qawlan tuhasabu alaihi yaumal qiyamah, dan berhati-hatilah engkau wahai manusia, berhati-hatilah engkau dari lisanmu, dari mulutmu itu, jangan sampai kau mengucapkan suatu ucapan yang nanti engkau akan dihisab dengan ucapan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Yakni janganlah sembarangan kita berucap. Taib. Yakni hendaklah kita memikirkan ucapan kita sebelum kita melontarkan ucapan dari mulut kita ini. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ucapan itu adalah ucapan yang baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, apabila itu adalah ucapan yang buruk, maka demikian pula keburukan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang mengucapkan kalimat yang buruk tersebut. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan kata-kata atau ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Taib. Jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, menceritakan keburukan saudara kita atau mengribai saudara kita. Taib. Atau mengucapkan ucapan-ucapan syirik, atau terbiasa dengan ucapan-ucapan kotor. 6. Ucapan cacian, makian. Na'udzubillah min dzalik. Semua ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab seorang hamba nanti di yaumul qiyamah atas ucapannya tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan, jangan kita menganggap enteng ucapan yang keluar dari mulut kita. Taib. Karena ucapan ini bisa menjadi sebab seorang hamba dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Taib. Maka hendaknya kita memperhatikan ucapan yang keluar dari mulut kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ij'al da'iman lisanaka yaqulul haqqa aw yasmut. maka hendaknya engkau menjadikan lisanmu itu tidaklah mengucapkan melainkan ucapan-ucapan yang hak, ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yasmut, atau kalau memang kita tidak sanggup untuk mengucapkan ucapan yang hak atau tidak sanggup untuk mengucapkan ucapan yang baik, ya, maka yang terbaik adalah untuk kita diam. Ini nasihat dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Silahkan kita berucap, berbicara, selama ucapan tersebut adalah ucapan yang baik, ucapan dalam al-haq, ucapan yang mendatangkan kebaikan. Naam. Dan apabila kita tidak sanggup, maka yang lebih baik bagi kita ialah untuk kita diam, tidak berbicara. Kenapa? Karena ucapan kita itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, perintah dari beliau untuk kita mengucapkan ucapan yang baik. Apabila kita tidak bisa, maka yang terbaik bagi kita adalah untuk diam, tidak berbicara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari akhir, yakni beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari kiamat, maka kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan aw yasmut, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan-ucapan yang baik atau liyasmut, atau kalau tidak dia diam. Taib. Ini hadis menjelaskan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita berbicara, berucap, berkata-kata melainkan pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan faedah. Namun kalau tidak bisa kita mengucapkan dengan ucapan yang demikian, maka yang terbaik bagi kita ialah untuk diam. Karena diamnya kita dari ucapan kita yang tidak berfaedah ini menutup, ya, celah agar kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan. Taib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, perkara penting yang harus kita ketahui. Maka dengan seorang hamba dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya, memperhatikan dirinya, ini akan menjadikan seorang hamba tersebut dia berhati-hati dalam berbuat ataupun dalam berucap, ataupun dia akan menjaga hatinya. Taib. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Allah Subhanahu wa taala mencatat segala perbuatan maupun ucapan yang dilakukan oleh dirinya, dan apa yang diucapkan dan apa yang dia lakukan tersebut akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang hamba, seorang muslim memiliki sifat al-muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jarang menjumpai orang-orang yang melakukan yang namanya ghibah, menceritakan keburukan saudaranya. Kita akan jarang menjumpai orang-orang yang suka mencela, mencaci, memaki, atau orang-orang yang mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya ucapan yang keluar dari mulutnya atau perbuatannya ini semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, Dan tidak hanya sampai di situ, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana seorang hamba itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan dan juga ucapannya, yang mana ini menjadikan sebab hamba tersebut dia akan berhati-hati dalam berucap dan juga berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Taib. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari ucapan dan perbuatan yang menjadikan kita jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.